Wa mata wajabatil ibilu ala qatilin aw aqilatin ukhidat min ibiliman wajabat alaihi. Ini masih membahas tentang keharusan membayar diat, yaitu 100 unta. Dan 100 unta ini kadang dibayar atau diharuskan kepada pelaku, kadang diharuskan kepada asobah dari pelaku. Dalam bab ini diistilahkan dengan akilah. Unta 100 itu diambil dari unta yang dimiliki. Jadi bila memang memiliki unta yang ditentukan untuk pembayaran, maka diambil dari unta yang dimilikinya. Wa illam yakun lahu ibilun fatukhadhu min ghalibi ibili baldati baladiyin aw qabilati badawiyin. Bila yang bersangkutan tidak memiliki unta, maka unta itu diambil dari unta yang menjadi mayoritas di daerah tertentu, baik di pedesaan ataupun di perkotaan. Fa illam yakun fil baldati awil qabilati ibilun fatukhadhu min ghalibi ibili aqrabil bilad awil qabaili ila maudiil ila maudiil muaddi. Bila di satu daerah itu tidak memiliki unta, tidak ada unta yang ghalib, tidak ada unta yang menjadi mayoritas, maka diambilkan dari unta daerah yang paling dekat dengan pelaku yang bersangkutan. Fa in udimatil ibilu intaqala ila qimatiha wa fi nuskhatin ukhra fa in uwijatil ibilu intaqala ila qimatiha. Wa hadha ma fil qaulil jadid wa huwa sahih. Dan bila tidak menemukan 100 unta, bila yang bersangkutan tidak menemukan 100 unta, maka 100 unta itu diganti dengan harga 100 unta. Jadi untanya dihargai, kemudian harga itulah yang harus dibayarkan. Di dalam manuskrip yang lain tidak menggunakan kata in udimat fa in udimat, tetapi menggunakan kata fa in uwijat al ibilu intaqala ila qimatiha. Dan ini perpindahan dari unta ke harganya, ini adalah pendapat jadid, pendapat Imam Syafi'i yang baru atau pendapat Imam Syafi'i setelah beliau bermukim di Mesir. Dan pendapat ini menurut para ulama setelahnya dianggap sebagai pendapat yang benar. Wakila fil qadim yantakilu ila alfi dinarin fi haqi ahli dhahab au yantakilu ila isnai asyara alfi dirhamin fi haqi ahli al-fidah. Dan menurut pendapat yang lain yang dianggap lemah oleh ulama, yaitu pendapat Imam Syafi'i qadim, pendapat yang qadim, setelah tidak menemukan unta, pelaku yang bersangkutan tidak harus mengganti dengan harganya, tetapi menggantinya dengan 1000 dinar. Bila dia memang alat tukarnya menggunakan dinar, maka diganti dengan 1000 dinar. Tetapi kalau alat tukarnya berupa dirham, diganti dengan 12.000 dirham. Jadi kalau pendapat yang qadim ini, pendapat yang kedua ini, jumlah yang dibayarkan sudah tertentu ya, jumlah harta yang digunakan untuk pengganti unta sudah tertentu. Kalau kaul jadid tidak tertentu, tetapi ditentukan oleh harga dari unta yang berjumlah 100. Wasawa'un fi madzukira adiyatul mughalladatu wal mukhaffafatu. Dan di dalam pendapat kaul qadim ini juga tidak membedakan apakah yang digantikan adalah unta diat yang berat atau unta diat yang ringan. Jadi ukurannya pasti ya, pengganti unta ukurannya pasti, yaitu 1000 dinar dan 12.000 dirham. Fa in ghulidat, ini harokatnya ghulidat ya, alal qadim zida alaiha thulus ayil qad ay qadruhu. Fa fi dananir alfun wa thalathu mi'atin wa thalathatun wa thalathuna dinaron wa thuluthu dinar. Bila di dalam diyat tersebut terdapat pemberatan. Jadi nanti di dalam hal-hal tertentu, pembunuhan khata atau pembunuhan yang dilakukan karena tidak kesengajaan, pembunuhan khata ini terkadang juga bisa diberatkan ya. Ada beberapa tempat, 3 tempat yang menjadikan pembunuhan khata diyatnya diberatkan. Menurut pendapat Qaul Qadim, bila diyat diberatkan, maka ditambah dari sepertiga dari ukuran semula. Jadi bila orang yang mata uangnya atau alat tukarnya dinar, yang semula dia harus membayar 1000, bila diyatnya diberatkan maka berubah menjadi 1333, sepertiga ya, 1333,3 dinar atau sepertiga dinar. Pokoknya ditambah sepertiga ya. Dan bagi fidah atau orang-orang yang mata uangnya berupa dirham, maka yang semula harus membayar 12.000 dirham berubah menjadi 16 ya, 16.000 dirham. Karena sepertiga dari 12 adalah 4 ya. Berarti 12 ditambah 4 sama dengan 16. Wa yughalladzu diyatul khata'i fi thalathati mawadhi'. Seperti yang telah saya jelaskan tadi bahwa diyat khata' atau denda pembunuhan khata' ini terkadang diperberat, terkadang hukumannya diberatkan di dalam 3 tempat. Ahaduha idza qatala fil harami ay harami Makkah. Yang pertama berkaitan dengan tempat ya, yaitu tanah haram. Jadi seseorang yang membunuh orang lain di tanah haram, ini diyatnya diberatkan ya, diyatnya diberatkan. Amal qatlu fi harami haramil Madinah. Awil qatlu fi halil ihram fala taghlidu fihi ala sahih. Dan tanah haram ini yang bisa memberatkan diyat hanyalah tanah haram Mekah. Jadi tidak mencakup tanah haram Madinah. Jadi walaupun Madinah termasuk tanah haram, tetapi Madinah ini tidak bisa menyamai Mekah dalam hal pemberatan diyat. Dan juga pemberatan ini tidak berlaku bagi orang yang ihram ya. Jadi status ihram ini tidak mempengaruhi diyat asalkan dia tidak membunuhnya di Makkah. Dan menurut pendapat Asoh tentunya ya. Wa tsani madkurun fi qaulil musannifi aw qatala fil ashuril hurumi aidil qa'dati wa dil hijjati wal muharrami wa rajab. Yang kedua berkaitan dengan waktu. Berkaitan dengan waktu yaitu bulan-bulan yang diharamkan atau bulan-bulan yang mulia. Jadi yang pertama tadi berhubungan dengan tempat, yang kedua berhubungan dengan waktu. Bila seseorang membunuh orang lain di waktu ini, di 4 bulan yang mulia ini, maka diyatnya diperberat. 4 bulan yang mulia itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab ya. Jadi 3 bulan berurutan dan bulan yang terakhir tidak berurutan. Wasanitsu madkurun fi qaulih au qatala qariban lahu dzarahimin mahramin bisukunil muhmalah. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan hubungan ya, berkaitan dengan hubungan yaitu seseorang yang membunuh kerabatnya. Kerabatnya yang memiliki hubungan mahram ya. Jadi ada kerabat yang mahram, ada juga yang tidak mahram. Kata mahram ini harokatnya adalah haknya sukun ya, harokat haknya disukun. Fa'ilam yakunil rahimu mahraman lahu ka bintil ammi falataghlidu fi qatliha. Jadi bila kerabat tetapi tidak memiliki hubungan mahram, contohnya seperti anak dari saudara ayah, anak dari saudara laki-laki ayah, itu bukan mahram karena kita boleh menikahinya. Jadi mahram artinya haram dinikahi ya. Kerabat yang tidak memiliki hubungan mahram maka dia tidak tidak memiliki sebab untuk memberatkan diat bagi orang yang membunuhnya.